Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan sekian banyak anugerah, sekian banyak nikmat dan kemudahan kepada kita. Di antara nikmat yang terbesar itu adalah nikmat talabul ilm, menuntut ilmu. Segala puji bagi Allah yang memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari penjelasan-penjelasan para ulama yang membimbing kita kepada pemahaman yang benar terhadap Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah nikmat hidayah yang seharusnya kita syukuri dengan kita bersemangat untuk mempelajari kajian-kajian ilmu, penjelasan-penjelasan ulama Ahlus Sunnah. Pada malam ini, insyaAllah kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kita baca. Kita sudah sampai di halaman 47 di file PDF. Kita sudah sampai di halaman 47 yang menjelaskan perbedaan antara Al-Khasyah dengan Al-Khawf. Perbedaan antara Al-Khasyah dengan Al-Khawf. Kedua-duanya adalah perasaan takut. Tapi Al-Khasyah adalah perasaan takut yang diiringi dengan ilmu. Sebagaimana pada ayat yang ke-19 dari surah An-Nazi'at, Nabi Musa alaihi salam diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada Fir'aun, maukah dia dibimbing oleh Fir'aun menuju jalan Rabbnya? Wa ahdiyaka ila Rabbika fatakhsha. Maukah engkau aku bimbing menuju petunjuk Rabbmu? Fatakhsha. Sehingga engkau memiliki perasaan khasyah, takut yang diiringi dengan ilmu. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Surat Fatir ayat 28. Hanya para ulama yang memiliki perasaan khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal khawf fahuwa khawfun mujarradu dhi'r yahsul lil insan walau bila ilmin. Adapun perasaan khauf adalah khauf yang sekedar takut atau panik yang terjadi pada seseorang meskipun dia tidak mengetahui. Dia tidak tahu kenapa dia harus takut. Nah, walihada qad yakhaful insan min syai' yatawahhamu. Kadang seorang manusia takut kepada sesuatu yang dia sangka dan ternyata salah persangkaannya itu. Qad yara fil lailah adh-dhulma shabhan la haqiqata lahu fa yakhafu minhu. Kadangkala dia melihat di malam yang gelap shabhan, bayangan, la haqiqata laha, yang tidak ada hakikatnya. Fayakhafu minhu. Kemudian dia takut dari bayangan itu. Fahadha dhi'run mabni ala wahmin. Maka perasaan takut dan panik ini didasarkan atas kekeliruan. Kekeliruan dugaan. Lakinnal khasyah takunu an ilmin. Tapi kalau khasyah itu, dia berdasarkan ilmu. Berdasarkan pengetahuan. Ai dalam ayat yang ke-19 ini, fadahaba Musa alaihi salatu wassalam wa qala li fir'aun ma amarahu Allah bihi. Maka pergilah Musa alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, dan beliau berkata kepada Fir'aun sesuai dengan yang Allah perintahkan. Hallaka ila an tazakka. Apakah engkau hendak mensucikan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apakah engkau mau aku bimbing menuju jalan Rabbmu, yang kemudian engkau memiliki perasaan khasyah, takut kepada Allah, diiringi perasaan, diiringi oleh ilmu. Walamma kana al-bashar la yu'minuna wa la yaqbaluna da'wa shakhsin annahu rasul illa bi ayah kama huwa zahir anna al-insan la yaqbal min ahadin da'wa illa bi bayyinah ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ma'a kulli rasul ayah tadullu ala sidqih. Karena manusia tidaklah beriman dan tidak menerima pengakuan dari orang lain bahwa dia adalah rasul kecuali dengan ayat, kecuali dengan tanda, sebagaimana yang nampak pada manusia, dia tidak akan menerima pengakuan dari seseorang kecuali dengan bukti. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tanda, ya, ayat, ya, orang bilang mukjizat, pada setiap rasul yang menunjukkan bahwa dia benar-benar rasul. Dia jujur ketika menyatakan, aku utusan Allah. Tandanya adalah mukjizat yang Allah berikan. Wa huna qala, maka dalam ayat ini, pada ayat yang ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'arahu al-ayatal kubra. Maka Musa menampakkan kepada Fir'aun tanda ayat, itu tanda kekuasaan Allah atau tanda kebenaran ajaran Rasul itu. Itu ayat Al-Kubra, yang besar, yang terbesar. Yakni ara Musa Fir'aun al-ayat al-kubra. Musa menampakkan kepada Fir'aun tanda, tanda kebenaran risalah Musa yang besar. Fama hiya hadhihi al-ayah. Apakah ayat ini, tanda itu apa, mukjizat itu apa? Al-ayah anna ma'ahu asan min khashab min furu'i syajar kama huwa ma'ruf fa kana idza wada'aha fil ardi sarat hayyah fas'a thumma yahmiluha fata'udu 'asa. Ayat yang dimaksud tanda kenabian Musa adalah Musa memiliki tongkat dari kayu yang berasal dari cabang pohon, sebagaimana sudah diketahui. Ketika tongkat itu diletakkan ke bumi, dia menjadi ular yang berjalan, yang bergerak cepat. Kemudian ketika diambil lagi oleh Musa, dia kembali menjadi tongkat. Maka ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Anna syai'an jamadan idza wudi'a 'ala al-ardi sar hayyah tas'a. Bahwa sesuatu benda yang mati, ketika diletakkan di atas permukaan bumi, dia menjadi ular yang bergerak cepat. وَإِذَا حُمِلَ مِنَ الْأَرْضِ عَادَ إِلَى الْحَالِ فَوْرًا إِلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ. Kalau diambil dari bumi, dari tanah, dia kembali seperti semula. Segera dia berubah seperti semula, seperti sedia kala, tongkat biasa. Asa min jumlatil asa, sebagaimana tongkat yang lain. Wa innama ba'athahu alaihi salatu wassalam bihadihi al-ayah wa bikawni yadkhulu yadahu fi jaybihi batakhruj bayda' min ghairi su' ay min ghairi aib أي بيضاء بياضا ليس بياض البرص ولكنه بياض جعله الله آية. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah dengan tanda, dengan mukjizat ini. Juga kalau beliau memasukkan tangan beliau ke lubang bajunya, lubang tempat meletakkan leher, jaib itu lubang pada pakaian ke tempat keluarnya leher. Kalau tangan dimasukkan ke jaib itu, فَتَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, maka akan keluar cahaya putih yang bukan keburukan, مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ, bukan aib. أَيْ بَيْضَاءَ بَيَاضًا لَيْسَ بَيَاضُ الْبَرَصِ, putih bukan putih karena penyakit kulit. وَلَكِنَّهُ بَيَاضٌ جَعَلَهُ اللَّهُ آيَةً, tapi itu adalah warna putih cahaya yang Allah jadikan sebagai ayat, sebagai tanda. Innama ba'athahu Allah bil 'asa wal yad. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Musa dengan tongkat dan tangan, ya. Tongkat menjadi ular, ketika dipegang lagi menjadi tongkat lagi. Dan tangan, tangan yang dimasukkan ke dalam kerah baju mengeluarkan cahaya putih. لِأَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ مُوسَى السِّحْرَ مُنْتَشِرًا, karena di zaman Musa sihir itu banyak tersebar, banyak tukang sihir yang menampakkan kehebatannya, membuat orang-orang terpesona, terpukau dengan keajaiban-keajaiban yang diciptakan. لِأَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ مُوسَى السِّحْرَ muntashiran syai'an, sihir itu di waktu Nabi Musa tersebar. Fa'arsalahu Allahu 'azza wa jalla bi syai'in yaghribu as-sahrah alladhina tasuddu li Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah utus beliau, Allah utus Nabi Musa dengan membawa sesuatu yang bisa mengalahkan tukang-tukang sihir, yang sebenarnya tukang-tukang sihir itu menghalangi dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala ahlul ilmi, para ulama berkata, wa fi ahdi Isa sallallahu alaihi wa alihi wasallam intashara at-tibba intisharan azima. Di masa Nabi Musa, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau dan keluarganya, tersebarlah upaya pengobatan, ya. Kehebatan orang-orang mengobati penyakit, ya. Itu tersebar luas. Faja'a Isa bi amrin yu'jizul atibba. Maka Nabi Isa datang dengan membawa perkara yang bisa melemahkan para dokter, para tabib, ya. Para ahli medis. وهو أنه كان لا يمسح ذاعه إلا بريئة, yaitu bahwa Nabi Isa ini tidaklah mengusap orang yang berpenyakit kecuali akan sembuh. إذا جاء إليه بشخص فيه عاهة أو عاهة تكون مسحه بيده ثم بريء بإذن الله. Kalau didatangkan orang yang berpenyakit, أي عاهة, penyakit apapun, takunu mas'hu biyadih, kemudian diusap dengan tangan beliau, setelah itu menjadi sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sembuhnya itu bukan pasti sembuh, bukan sembuhnya oleh Isa, tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa hanya sebagai pihak yang melakukan sebab-sebab kesembuhan itu. Sedangkan kesembuhan, sembuh atau tidak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yubri'ul akmaha wal abrasa. Yubri'ul akmaha, beliau mengobati al-akmaha. Al-akmaha itu artinya adalah orang yang terlahir buta. Nah, yubri'ul akmah. Orang yang terlahir buta. Wal-abros. Dan orang yang terkena penyakit kulit. Penyakit kulit putih pada kulitnya. Mungkin seperti vitiligo. Penyakit kulit. Ma'anna al-barasa la dawa'a lahu. Padahal penyakit kulit seperti itu tidak ada obatnya. Lakin huwa yubri'ul abrasa bi'iznillahi azza wa jal. Namun beliau mengobati orang yang sakit kulit dengan izin Allah azza wa jal. Ya, afwan sebentar. Kita lanjutkan. Wa yubri'ul akmaha alladhi khuliqa bila uyun. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini di file PDF halaman 48, dan beliau menyembuhkan atau mengobati orang yang terlahir dalam keadaan buta, alladhi khuliqa bila uyun, yang tercipta tanpa mata. Masya Allah. Dia terlahir tidak punya mata. Tapi dengan izin Allah bisa melihat. Wallahu a'lam, apakah kemudian tumbuh mata yang baru atau bagaimana? Tidak dijelaskan di sini. Intinya dia bisa melihat setelah sebelumnya tidak bisa melihat. Wa ashaddu min hadza wa a'dham annahu yuhyil mauta bi idznillah. Dan yang lebih dahsyat dari itu, lebih besar lagi dari kemampuan itu adalah beliau bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Yu'ta ilaihi bil mayyit fayatakallam ma'ahu thumma ta'udu ilaihi al-hayah. Kalau didatangkan orang yang sudah meninggal di hadapan beliau, Nabi Isa akan berbincang, akan bercakap dengan mayyit tadi. Thumma ta'udu ilaihi al-hayah. Kemudian kehidupan kembali kepada mayit itu yang sebelumnya mati menjadi hidup lagi. Wa ashaddu min dzalik, dan yang lebih dahsyat lagi dari itu, ayah atau mu'jizah dari Nabi Isa yang dijelaskan oleh Syekh Nuthaymin rahimahullah, bahwasanya beliau itu bisa mengeluarkan mayit dengan izin Allah dari kuburannya, dari makamnya. Yaqifu 'ala al-qabri wa yunadi sahib al-qabr fa yakhruj min al-qabri hayyan. Masyaallah. Beliau berdiri di atas kubur, memanggil nama orang yang sudah dikubur, yang terbenam di dalam tanah, mayit, fa yakhruj min al-qabri hayyan. Kemudian keluar dari kubur dalam keadaan hidup. Hadza syai'un la yumkin li ayyi tibbin an yablughahu. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh dokter manapun, oleh ahli pengobatan manapun. Wa li hadza kanat ayatu Isa fi hadzal waqt munasibah tamaman lima kana 'alaihi an-nas. Karena itu tanda kekuasaan Isa, tanda kenabian Isa atau tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Isa itu benar-benar nabi, benar-benar utusan Allah di waktu itu tepat dan sesuai secara sempurna dengan keadaan manusia. Munasibah tamaman lima kana 'alaihi an-nas. Tepat, benar, sesuai dengan keadaan manusia. Qala ahlul ilmi, para ulama berkata, amma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqad ata ila al-arab wa hum yatafakharuna fil fasahah. Adapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semoga salawat dan salam dari Allah tercurah kepada beliau dan keluarganya. Faqad ata ila al-Arab wa hum yatafakharuna fil fasahah. Beliau mendatangi orang Arab. Beliau diutus kepada bangsa Arab pada saat mereka berbangga dengan kefasihan, fasih dalam berbicara. Ya, fasih itu artinya ketika mengungkapkan ucapan menakjubkan, indah dan jelas. Nah, orang senang dengan gaya bahasa yang indah di masa itu. وَيَرَوْنَ أَنَّ الْفَصَوْحَةَ أَعْضَمُ مَنْ قَبَهْ لِلْإِنْسَانِ. Mereka berpendapat, mereka melihat bahwasanya kefasihan itu adalah kemuliaan yang terbesar bagi manusia. Jadi mereka menganggap manusia paling mulia itu kalau paling fasih, paling hebat bicaranya, paling menakjubkan susunan katanya, paling indah kalimat-kalimatnya, itu fasih. Nah, jadi mereka di masa itu melihat orang dengan kefasihan berbahasa. Faja'a Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihadzal Qur'anil 'adzim alladzi a'jaza umara'al fasahah. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semoga selawat dan salam Allah tercurah kepada beliau dan keluarga beliau, dengan membawa Al-Quran yang agung ini yang melemahkan pimpinan-pimpinan yang fasih. Orang-orang yang paling fasih kalah. Wa ajizu an ayyatu bimithlih. Dan mereka tidak mampu untuk membuat semisal Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قُلْ, katakan wahai Muhammad, لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ, kalau seandainya manusia dan jin berkumpul, bersatu, عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, untuk mendatangkan, membuat seperti Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, tidak akan mampu mereka membuat seperti Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun mereka saling bantu, mereka saling tolong-menolong, mengerahkan berbagai upaya, ta'awun dalam hal itu. Nah, surat Al-Quran surah Al-Isra ayat 88. Ya'ni law kana ba'duhum yu'awinu ba'dan fa innahum lam ya'tu bimithli. Kalau seandainya sebagian mereka membantu sebagian yang lain, mencari referensinya, ya, menuliskannya, kemudian mengoreksinya, bantu memikirkan, bantu mengusulkan, bantu memperbaiki kalimatnya. Nah, saling bantu, tidak bisa mereka membuat yang semisal Al-Quran. Padahal mereka kebanyakan bahasa Arab itu ahli syair. Nah, hina idin naqul inna Musa alaihi salatu wassalam ara Fir'aun al-ayat al-kubra walakin lam yantafi' bil ayat. Kita kembali kepada pembahasan ayat. Ayat surah An-Nazi'at. Di sini kita katakan bahwa Musa alaihi salatu wassalam menampakkan kepada Fir'aun, memperlihatkan kepada Fir'aun tanda kenabian yang besar, namun Fir'aun tidak bisa mengambil manfaat dengan adanya ayat itu. Mestinya kalau dia ambil manfaat adalah dia tunduk. Akhirnya dia selamat. Tunduk kepada Allah dan Rasulnya itu keselamatan yang utama. Dia dapat manfaat dengan adanya ditampakkan ayat tersebut. Tapi Fir'aun tidak begitu. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Tidak akan bermanfaat ayat-ayat dan peringatan-peringatan bagi kaum yang tidak beriman. Kaum yang sudah ditakdirkan oleh Allah, mereka tidak akan beriman. Tidak mungkin bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat itu. Allah sudah tutup hatinya. Surat Yunus ayat 101. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama tundiru man ittaba'a dzikra. Sesungguhnya engkau bisa memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti adzikr, mau mengikuti Al-Qur'an sebagai pemberi peringatan bagi dia, sebagai pedoman dia. Wa khasyiya ar-rahman bil ghaib, dan kepada orang yang takut kepada Ar-Rahman di saat tidak ada orang yang melihat dia, di saat dia gaib dari pandangan manusia, ketika dalam ruangan tertutup dia tetap khasyah, takut kepada Allah, diiringi pengetahuan bahwa Allah maha mengawasi, maha melihat, maha mendengar, maha berkuasa terhadap dirinya. فَالَّذِينَ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ اسْتِعْدَادْ لِلْهِدَايَةِ لَا يَهْتَدُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةِ وَالْإِيَاذُ بِاللَّهِ. Orang yang di dalam hatinya tidak ada kesiapan di dalam mendapat hidayah, dia tidak akan mendapat hidayah meskipun datang seluruh ayat, seluruh bukti ditunjukkan. Nah, wal-iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling mengetahui siapa yang layak mendapat hidayah. Wahuwa a'lamu bil-muhtadin, dan dialah Allah yang paling mengetahui siapa yang paling layak mendapat hidayah, siapa yang tidak layak mendapat hidayah. Walihadaqan, karena itu pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-21, Allah Ta'ala berfirman, فَكَذَّبَ وَعَصَى. Fir'aun mendustakan, tidak beriman kepada Musa, وَعَصَى, dan bermaksiat. كَذَّبَ الْخَبَرْ وَعَصَى الْأَمْرَ. Dia mendustakan berita dan bermaksiat kepada perintah. Tidak mau ikut perintah. Yakni qala li Musa innaka lasta rasulan. Artinya dengan mendustakan berita dari Musa itu, Fir'aun berkata kepada Musa, engkau itu bukan rasul. Bal qala, bahkan Fir'aun berkata sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun. Sesungguhnya utusan yang dikirim kepada kalian benar-benar gila. Masya Allah. Surah Asy-Syu'ara ayat 27. Wa'asal amra falam yamtasil amra Musa walam yanqud li syar'ihi. Dia bermaksiat kepada perintah, tidak mau mengikuti perintah Musa, dan tidak tunduk kepada syariatnya. Nah, kemudian pada ayat yang ke-22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. Kemudian, Fir'aun adbara, berpaling, yas'a, berusaha, ya. Dia melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan atau menghalangi dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fahashara fanada. Fahashara fanada. Hashara an-nas ay jama'ahum wa nada fihim bi sawtin murtafi' li yakuna dhalika ablagh fi nahyihim amma yuridu minhum Musa alayhi salatu wassalam. Fahashara fanada, fahashara, dan dia kemudian mengumpulkan manusia. Fanada, kemudian dia memanggil, berseru. Nada fihim bi sawtin murtafi', memanggil dengan suara yang tinggi, untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar melarang orang-orang untuk mengikuti Musa. Jadi bukan perintah biasa, tapi seruan. Seruan dengan suara yang keras. Agar orang-orang jangan ikut kepada Musa. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-24, dari surah An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. Faqala, kemudian Fir'aun berkata, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi, yakni la ahad fauqi, artinya tidak ada siapapun yang berada di atasku, aku yang paling tinggi. Kesombongan yang luar biasa ya, dari Fir'aun. لأن الأعلى اسم تفضيل من الأولو. Karena أعلى itu adalah isim tafdil, isim yang menunjukkan paling atau sangat. الأعلى berarti paling tinggi. تفضيل من الأولو, dari ketinggian. Artinya paling tinggi. فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله انا ربكم الاعلى. Perhatikan bagaimana laki-laki ini sombong dan mengaku sesuatu yang bukan miliknya dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabbmu yang paling tinggi. Wa kana yaftakhir bil anhar wal mulk al wasi' yaqulu liqaumihi fi ma qala lahum. Dia berbangga dengan aliran-aliran sungai dan kerajaan-kerajaan yang luas yang berada di wilayah kekuasaan dia. Dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairum min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Ya qaumi, wahai kaumku, alaysa li mulku misra, bukankah kerajaan Mesir milikku, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai ini, sungai-sungai yang mengalir deras, indah itu, mengalir di bawahku, afala tubsirun, tidakkah kalian melihat, am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin, apakah aku yang lebih baik dibandingkan orang yang hina ini? Wala yakadu yubin, sudah hina, dia juga tidak bisa, hampir tidak bisa menjelaskan. Tidak fasih dalam ucapannya. Maksudnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memang ada kekurangan. Tidak lancar dalam berbicara. Nah, itu dijadikan bahan ejekan oleh Fir'aun. Apakah aku yang lebih baik atau dia yang hina ini? Hina karena tidak punya kekuasaan seperti kekuasaan Mesir yang ada padaku. Nah, dan sungai-sungai mengalir di bawahku. Untuk sekedar menjelaskan ucapan saja dia tidak bisa. Kesulitan. Mana yang lebih baik, aku atau dia? Surat Az-Zukhruf ayat 51-52. Faman ladhi hasan, apa kemudian yang terjadi dengan kesombongan dia? Aghraqahullahu azza wa jalla bilma' alladhi kana yaftakhir bihi. Apa hasilnya dengan kesombongan itu? Justru Allah tenggelamkan dia ke dalam air Padahal dia ketika sombong berbangga dengan air. Aliran sungai itu di bawahku. Tidak taunya Allah adab jadikan air laut di atasnya. Dia tenggelam di bawah air yang dia banggakan. Bangga dengan air sungai, tenggelam oleh air laut. Nah, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Wa awrathallahu mulka Misra bani Israil alladhina kana yastad'ifuhum. Kemudian Allah mewariskan kerajaan Mesir itu kepada Bani Israel. Padahal Bani Israel ini dulu mereka perbudak. Dulu mereka jadikan sebagai pelayan. Mereka hinakan, mereka rendahkan. Kemudian pada ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Kemudian Allah, akibatnya Allah menyiksa dia dengan siksaan di akhirat dan di dunia. أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. أَخَذَهُ اللَّهُ, Allah menyiksa dengan siksaan dari yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Aziz, muktadir, maha perkasa. Tidak ada yang bisa mencegah keperkasaannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Muktadir, maha berkuasa. Maha mampu berbuat sesuai kehendaknya. Nakal al-akhirati wal-ula, siksaan di akhirat dan di dunia. Yakni annahu nukila bihi fil akhirah wa fil ula. Artinya dia disiksa dengan itu di akhirat nanti dan di kehidupan yang pertama, maksudnya di dunia. Fakana ibratan fi zamanih, maka jadilah itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang-orang di zamannya. Fima ba'da zamanih ila yaumil qiyamah, juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah zamannya sampai hari kiamat. Kullu man qara'a kitab Allah wa ma sana'a Allah bi Fir'aun fa innahu yattakhidhu dhalika ibratan ya'tabir bihi. Setiap orang yang membaca kitab Allah dan mengkaji, mempelajari apa yang Allah perbuat terhadap Fir'aun, akan menjadikan itu sebagai pelajaran yang berharga. Wa kaifa ahlakahu Allah ma hadha al-malik al-azim wa hadha al-jabarut wa hadha al-tughyan fa sara ahwan 'ala Allah ta'ala min kulli hayyin. Orang yang membaca kitab Allah akan mempelajari bagaimana Allah membinasakan raja yang besar ini, orang yang sangat congkak dan sombong ini, orang yang melampaui batas ini, kemudian menjadi pihak yang paling hina, paling rendah. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Dan pada ayat berikutnya, pada ayat ke-26 dari surah An-Nazi'at, inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat pelajaran berharga bagi orang yang memiliki perasaan khasyah, perasaan takut, karena tahu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi dhalika, sesungguhnya dalam hal itu, ay fi ma jara min irsali Musa ila Fir'aun wa muhawaratuhu iyyah wastihtaru Fir'aun bihi wastikbaruhu an inkiyat lahu ibrah. Sesungguhnya sesuatu yang terjadi dengan diutusnya Musa kepada Fir'aun, perbincangan atau percakapan Fir'aun dengan Musa, Fir'aun merendahkan Nabi Musa, sombong kepadanya, tidak mau tunduk kepadanya, itu adalah pelajaran. Iman yakhsha ay yakhsha Allah azza wa jalla, bagi orang yang takut kepada Allah. Faman kana indahu khasyyah min Allah wa tadabbara ma hasala li Musa ma'a Fir'aun wan natijah allati kana fi hadha wa li hadha fa innahu ya'tabir wa ya'khudh min dhalika ibratan. Siapa saja yang memiliki perasaan takut kepada Allah dan berusaha memahami apa yang terjadi pada Musa bersama Fir'aun, bagaimana hasilnya bagi kelompok ini dan kelompok ini, kelompok pengikut Nabi dengan kelompok yang menentang Nabi, maka dia akan mengambil pelajaran. Wal ibar fi kisati Musa kathirah. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah Musa itu banyak. Walau anna ahadan intadaba li jam'il qissa min al-ayati kulli surah thumma yastanjid ma hasala fi hadhihi al-qissa min al-ibar lakana jayyidan. Kalau seandainya ada seseorang yang mengumpulkan dari setiap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kisah Nabi Musa yang terpencar pada berbagai surat, kemudian mengambil faedah dari ayat-ayat itu, niscaya ini adalah suatu hal yang baik. Yakni ya'ti bil qisah kullaha fi kulli ayat. Dia ambil seluruh kisah pada setiap ayat. Di anna suwar fi ba'diha syai' laysa fil ba'dil akhar. Karena di dalam surat-surat Al-Qur'an itu kadang ada kisah yang tidak diceritakan di surah yang lain. فإذا جمعها وقال مثلا يؤخذ من هذه القصة العظيمة الإبرة التالية ثم يسردها. Kemudian dia gabungkan itu dan dia nyatakan, misalkan diambil pelajaran dari kisah yang besar ini adalah pelajaran ini, disebut pelajarannya, kemudian dia teruskan pada poin berikutnya. كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون كيف قال لهما فقولا له قولا لينا. Bagaimana Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, bagaimana Allah memerintahkan untuk berkata, ya, faqul lahu qawlan layyina, ucapkan ucapan yang lunak kepadanya. Surah Thaha ayat 44. Ma'annahu mustakbir khabith, padahal dia itu sombong lagi buruk. Wa kaifa kanat an-natijah, bagaimana hasilnya? Wa kaifa kana Musa alaihi salatu wassalam kharaja min Misr khaifan ala nafsihi yatarattab, bagaimana Musa alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluar dari Mesir dalam keadaan takut, mengendap-endap, memeriksa keadaan, mengkhawatirkan dirinya. Kama kharaja ar-rasul alaihi salatu wassalam min Makkah yatarakab, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Musa keluar dari Makkah dengan melihat sekeliling ketakutan beliau. Wasaratil akibah lirrasul alaihi salatu wassalam wa li Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian hasil yang baik, akhir yang baik adalah untuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana dua nabi ini meninggalkan negerinya dalam keadaan takut, mengkhawatirkan keselamatan dirinya, tapi hasil akhirnya adalah keberuntungan, kesuksesan, kejayaan bagi Rasul, manusia-manusia yang paling mulia, manusia-manusia yang paling bertakwa, yang paling dekat dengan Allah pada tingkatan yang tertinggi. Nah, baik, sampai di sini mungkin kajian kita pada malam hari ini. Sampai di halaman 50 dari PDF. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Nah, jadi kita sudah mengkaji surah An-Nazi'at sampai di ayat yang ke-26. Nah, Baik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita malam ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu di ada persoalan, mungkin. Tafadhalu, persilakan. Nah, Ustaz. Ustaz mungkin bisa diberi sedikit nasihat ataupun nasihatlah terkait dengan kasus yang sedang menimpa kaum muslimin dan juga umat manusia seluruhnya, iaitu tentang virus corona itu, Ustaz. Tentang virus corona, ya. Ini memang adalah bagian dari musibah yang Allah timpakan. Dan kita mengetahui bahwa musibah itu terjadi karena dosa manusia. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ, dan apapun musibah yang menimpa kalian, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, disebabkan oleh tangan-tangan kalian, perbuatan kalian. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ, tetapi yang Allah maafkan jauh lebih banyak. Namun ketika orang terkena penyakit virus corona, misalkan, bisa jadi ada yang mendapatkannya sebagai ujian, ada yang mendapatkannya sebagai penghapus dosa-dosanya, ya, bagi orang tertentu. Nah, sebagaimana orang terkena penyakit. Yang perlu kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan waliul amr. Ya, tentunya para waliul amr di negeri-negeri muslim juga melakukan langkah-langkah. Ya. Misal ada larangan dari waliul amr untuk pergi ke sebuah daerah, maka kita tidak melakukan. Mereka juga memerintahkan dengan perintah-perintah yang ma'ruf, maka ikuti perintah-perintah mereka. Nah, ada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan sebagian pasukan hendak memasuki sebuah wilayah yang kena ta'un, penyakit wabah yang melanda. Nah, setelah Umar bermusyawarah dengan berbagai pihak, kemudian Umar mengambil keputusan untuk tidak jadi masuk ke tempat yang terkena wabah itu. Nah, dan tidak berapa lama datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dan beliau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Jika kalian mendengar di sebuah negeri, di sebuah tempat ada wabah penyakit itu, fala taqdamu alaih, jangan masuk ke tempat itu. Kalau di berita-berita itu daerah tempat penyakitnya virus corona di Cina, di daerah Wuhan ya, kalau tidak salah. Nah, jangan kita masuk ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tapi kalau tengah berjangkit penyakit itu dan kita sedang berada di sana, kita pas berada di Wuhan, di Cina, karena sebuah keperluan. kemudian terjangkit wabah itu. Fala takhruju firaran minhu. Jangan keluar dari tempat itu dalam rangka menghindar. Tidak boleh keluar dalam rangka menghindar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Yang dilarang adalah keluar dari tempat itu untuk menghindar dari wabah. Adapun kalau untuk tujuan lain, dia keluarnya untuk tujuan lain, maka tidak mengapa. Ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Hendaknya kita bekerja sama dengan pemerintah, waliul amr muslim, kemudian juga banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan kaum muslimin secara umum, untuk keselamatan diri kita di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah. Allahumma inna, sesungguhnya ya Allah, kami nas'aluka al-afwa wal-afiyah, kami meminta kepadamu pemaafan atas dosa-dosa kami. Wal-afiyah, kami mohon afiat. Afiat itu adalah sehat dan selamat. Nabi berpesan kepada paman beliau Abbas, ya ammi sanullah al-afiyah, wahai pamanku, mintalah kepada Allah al-afiyah, minta agar Allah memberikan keselamatan, kesehatan bagi kita dan keluarga kita. Dan sebenarnya permintaan afiat itu sudah ada dalam zikir pagi dan sore. Nah, juga ada di dalam bacaan duduk di antara dua sujud kita di dalam sholat. Wa'afini, berikan saya afiat ya Allah. Berikan saya kesehatan dan berikan saya keselamatan. Rabbil firli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Rabbil firli, Allah ampunilah aku. Warhamni, berikanlah rahmat kasih sayangmu kepadaku. Wa'afini, berikan afiat, kesehatan, keselamatan. Wahdini, berikan hidayah kepadaku. Nah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang bertanya, nak tanya pasal etnik Uyghur, boleh tak? Pasal betul ke di orang ini terzalimi atau di orang ini menentang kerajaan? Wallahu a'lam, ana tidak begitu tahu tentang hal itu. Intinya kalau seandainya dia muslim, kita berdoa kebaikan untuk kaum muslimin dimanapun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka dimanapun mereka berada. Kalau ada kesalahan dari mereka, semoga Allah mengampuni mereka. Kita hendaknya banyak-banyak mendoakan ampunan untuk kita dan untuk kaum muslimin secara umum. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah orang tuaku, dan ampunilah kaum muslimin, laki-laki dan wanita seluruhnya. Dalam hadis dinyatakan, barang siapa yang memohon ampunan untuk orang laki muslim dan orang laki wanita, wanita yang muslim, maka Allah akan catatkan kebaikan sebanyak laki-laki muslim dan wanita muslimah. Ya, Allah berikan kebaikan sebanyak itu. Nah, semoga Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin dimanapun berada, pada etnik Uyghur, ya, dan yang lainnya. Semoga Allah jadikan mereka berada di atas sunnah, jalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bisa beribadah dengan tenang, ikhlas karena Allah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menghancurkan pihak-pihak yang menzalimi mereka dan menzalimi kaum muslimin dimanapun berada. Nah, tayyib. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Jazakumullahu khairan.